Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulllahi jalla wa ala. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari hukuk ar-ra'iyah al-asyarah ala sultan, yaitu hak-hak masyarakat terhadap sultan penguasanya, atau sebaliknya kewajiban penguasa terhadap masyarakatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menghafalkan 10 yang merupakan hak-hak para sultan atau kewajiban masyarakat terhadap penguasanya. Nah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang 10 kewajiban para sultan terhadap masyarakatnya. Dan kita telah menyebutkan 3 poin insyaallah taala, yaitu yang pertama adalah apa? Himaya Baydatul Islam wa dhabbi anha, yaitu kewajiban penguasa memelihara kekuatan dan persatuan Islam dan kaum muslimin dimanapun berada. Jika penguasanya adalah khalifah, berarti kewajibannya seluruh wilayah tidak terkecuali. Dia wajib menjaga kekuatan dan persatuan Islam. Jika penguasanya di masing-masing wilayah tertentu, maka dia berkewajiban menjaga kekuatan dan persatuan Islam di wilayah tersebut. Yang kedua adalah apa, Al-Fat? Yang kedua, dilihat catatan nyantum. Tidak hadir. Oh, tidak ikut. Kalian tidak ikut. Semuanya tidak ikut. Nah, apa yang kedua, Abu Syifa? Naam, barakallahu fikum. Yaitu hifdzuddin ala usulihi al-muqarrarah wa qawaidihi al-muharrarah. Yaitu memelihara agama di atas prinsip-prinsip, asas-asasnya yang telah diikrarkan, ditetapkan, dan di atas kaidah-kaidahnya yang telah ditahrir, ditahqiq. Naam. Demikian pula menolak bid'ah dan para pelakunya, para mubtadi'. Kemudian yang ketiga, nah pada hak yang kedua ini ada tambahan, yaitu wajibnya para sultan bermusyawarah terhadap para ulama dan ini adalah sebagai bentuk pemeliharaan din dalam usul dan qawaidih. Di antara bentuk menjaga prinsip-prinsip Islam dan kaidah-kaidahnya, yaitu di antara upayanya adalah bermusyawarah terhadap para ulama yang mereka ahli fatwa, sehingga akan muncul penetapan hukum yang benar, ya, karena adanya musyawarah terhadap para ulama, para atqiya, ya, ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perintah Allah kepada para penguasa di dalam firman-Nya Jalla wa Ala, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kepada mereka dalam segala urusan. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk beliau bermusyawarah kepada para sahabat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyatakan, tentunya Rasul sebagai nabi dan rasul tidak butuh musyawarah pada dasarnya, karena beliau adalah nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau wahyu tentang kebenaran ini. Namun Allah taala memerintahkan beliau, tujuannya adalah arada an yastanna lahum, ya, Allah inginkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh sunnah, ya, sunnahnya kepada kaum muslimin, bahwa merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sikap dan perbuatan beliau alaihi salatu wassalam adalah selalu bermusyawarah. Padahal beliau sebagai pemimpin, ya, sebagai nabi dan rasul sekaligus sebagai pemimpin, tetap beliau bermusyawarah. Maka mimbabil aula, lebih-lebih ini menjadi sunnah untuk para ulama, para hukam, para penguasa setelah beliau, untuk bermusyawarah kepada ahlul halli wal aqd, ya, kepada para ulama, orang-orang yang berakal dan soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, naam, siapa yang menyebutkan yang ketiga? Naam, iqamatu syair Islam. Jazakumullah khairan, yaitu menegakkan syiar-syiar Islam seperti furudus salawat, fardu-fardunya salat. Ya. Seperti salat Jumat, salat berjamaah, azan, qomat, khutbah, imam, penentuan penetapan para imam. Naam. Ya. Termasuk yang kemarin kita berpanjang lebar sedikit tentangnya adalah tentang salat berjamaah itu tentang masjid. Karena berjamaah itu di masjid, azan itu di masjid, qomat di masjid. Maka ini semua diatur oleh para hukam, para penguasa. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika kita hendak membangun masjid, maka kita bermusyawarah kepada penguasa. Ya, orang-orang yang mengurus tentang masjid, tentang rumah ibadah. Naam. Jangan sampai terlalu berdekatan sehingga memecah jamaah orang-orang yang sholat. Ya, yang mestinya dengan satu masjid yang besar yang mengumpulkan jamaah, ya, yang lebih banyak itu lebih afdal daripada masjid yang berbilang kecil-kecil berdekatan yang memecah belah para musallin yang berjamaah, orang-orang yang sholat berjamaah, ya, berpecah-pecah di masing-masing masjid-masjid kecil. Naam barakallahu fikum. Demikian pula an-nadhar fi amri siyam wal fitr wa ahillatihi wa hajjil baitil haram wa umratihi. Di antara syiar Islam, para penguasa mengatur tentang urusan puasa dan berbuka. Demikian pula tentang hilal, ru'yatul hilal, dalam menetapkan awal puasa dan awal Idul Fitr, Syawal. Ya, satu Syawal. Naam, ini semua kewajiban para penguasa. Demikian pula mengatur haji dan umrah ke Baitullah Al-Haram. Ya, ini juga adalah kewajiban para penguasa. Dan alhamdulillah, kita di Indonesia, apa yang tersebutkan pada hak yang ketiga ini, ya, semua alhamdulillah terpenuhi dan ditegakkan oleh pemerintah kita, penguasa kita. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Naam. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan, segala as-shalihat. Naam, termasuk haji dan umrah. Penguasa kita mengatur sedemikian rupa. Ya, puasa dan berbuka atau juga Idul Fitr, Idul Adha. Ya. Semua diatur. Ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, semakin ketat pengaturan penguasa kita barakallahu fikum. Ya. Yang hendaklah kaum muslimun mentaati para penguasa, karena itu adalah dalam kemaslahatan, dan tidak boleh mereka mendemo penguasa dalam masalah-masalah tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan. Ya, kalaupun penguasa itu salah, namun kita melihat tujuannya Tujuannya adalah tahqiqul maslahah, perwujudan maslahat. Maka tidak boleh kita mengkritik mereka dengan kritikan yang menyerupai kaum khawarij, para pemberontak. Naam, para pendemo. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa minhu al-i'tina bil a'yad wa taysiril hajij min nawahi al-bilad wa islahi turuqiha wa amniha fi masirihim wa intikhabi man yanduru umurahum. Di antara bentuk syiar Islam yang merupakan kewajiban para penguasa adalah mengatur tentang Id, hari raya, dan mengatur perjalanan para hujjaj, para haji dari berbagai belahan dunia. Naam, menyiapkan jalan-jalannya, keamanannya, dan menunjuk orang-orang yang ahli dalam permasalahan tersebut. Ini hak yang ketiga. Hak yang keempat, kita ulangi dari yang pertama sehingga nanti semua menghafalkannya. Selain dari yang 10. Naam. Maka 10 yang kedua ini, yang pertama himayatu bayadatil Islam, memelihara kekuatan Islam dan membelanya. Kemudian yang kedua hifdzuddin ala usulihi al-muqarrarah wa qawaidihi al-muharrarah, yaitu memelihara agama di atas prinsip-prinsip, asas-asasnya dan kaidah-kaidahnya. Di antaranya adalah bermusyawarah dengan para ulama. Yang ketiga iqamatu syairil Islam, yaitu menegakkan syiar-syiar Islam. Di antara syiar-syiar Islam, salat yang lima waktu, hari-hari raya, mengurus urusan puasa dan hari-hari raya, mengurus tentang haji dan umroh dan seterusnya, barakallahu fikum. Al-haqqur rabi', hak yang keempat, faslul qadaya, berkata penulis hafizahullah, faslul qadaya wal ahkam bitaqlidil wulati wal hukam liqat'il munaza'at bainal khusum wa kaffil madhalim 'anil madhlum wa la yuwalli dhalika illa man yathiqu bidiyanatihi wa siyanatihi minal ulama was sulaha wal kafah liya'lama halal wulat ma'ar ra'iyyah fa innahu mas'ulun 'anhum mutalabun bil jinayati minhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Hak yang keempat adalah, atau kewajiban para penguasa terhadap masyarakatnya, yang keempat adalah faslul qadaya wal ahkam, yaitu menyelesaikan segala urusan hukum-hukum dan yang lainnya dengan menunjuk para wakil-wakilnya, petugas-petugasnya, sebagai bentuk menyelesaikan, memutuskan perselisihan di antara orang-orang yang berselisih. Jadi wajib para hukam itu menunjuk wakil-wakil di dalam urusan perselisihan diselesaikan, penyelesaian perselisihan, penyelesaian tentang kedzaliman, ya menghilangkan kedzaliman orang-orang yang berbuat zalim, ya. Dan tidak boleh penguasa itu menunjuk wakil-wakilnya atau petugas-petugasnya kecuali yang dia percaya agama dan kepercayaannya, amanahnya. Ya. Naam, dan ini tentunya dari kalangan ulama, orang-orang yang berilmu, was-sulaha, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah, itu yang ditunjuk. Ya, bukan yang ditunjuk orang-orang yang meninggalkan sholat atau para peminum khamr, ya, atau para pezina, ya, bukan mereka itu yang ditunjuk untuk sebagai perwakilan atau utusan dari para penguasa. Ya, karena kalau mereka yang ditunjuk maka akan terjadi kerusakan dan kehancuran. Ya, sehingga para penguasa wajib mengetahui tentang keadaan petugas-petugasnya tadi, wakil-wakilnya tadi. Bagaimana hubungannya dengan masyarakatnya? Ya. Bagaimana para wakil-wakil tadi interaksi dengan masyarakatnya, apakah baik atau buruk? Karena penguasa akan ditanya tentang mereka. Ya, penguasa itu akan ditanya tentang wakil-wakilnya yang dia tugaskan, apakah memang pantas atau setelah itu dilepas dan tidak dipeduli apapun yang dilakukan, maka dia pasti akan dimintai tanggung jawabnya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntut oleh Allah taala tentang kejahatan yang terjadi dari mereka. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan ini hadis yang masyhur, yang panjang, yang sedikit lebih panjang. Ya, di sini potongan hadis yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Akan tetapi kesempurnaan hadisnya disebutkan oleh penulis di dalam footnote yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Lalu Rasulullah menyebutkan, ya, masing-masingnya. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, penguasa, pemimpin dan diminta akan pertanggungjawabannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seseorang pemimpin dalam keluarganya. Ini dalam keluarga, ya, kepala rumah tangga. Adalah pemimpin, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita juga adalah pemimpin. Wanita pemimpin akan tetapi fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kita perhatikan barakallahu fikum. Di sini Rasulullah mengkhususkan kepemimpinan wanita itu fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Ya. Maka tidak boleh wanita ditunjuk menjadi pemimpin dalam sebuah wilayah dan memimpin kaum lelaki. Ya, itu tidak boleh. Akan tetapi pemimpin itu wajib dari kaum lelaki. Kecuali di dalam rumahnya, naam, maka dia memimpin, ya, tentang di dalam rumahnya. Ya, harta suaminya, anak-anaknya, maka yang memimpin adalah umminya, ibunya, wanitanya, ya, atau istri dari suaminya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepada beliau berita bahwa yang akan memimpin wilayah apa? Dari putri Najasyi, ya. Persia, na'am. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Bahwa yang memimpin adalah seorang wanita, maka sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Artinya kalau wanita yang ditunjuk untuk memimpin sebuah wilayah, ya, maka mereka bukan ahlinya dan akan tunggu kerusakan dan kehancurannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, di dalam hadis ini bukan berarti wanita boleh menjadi pemimpin dalam sebuah wilayah, karena Rasulullah mengatakan wal mar'atu ra'iyatun, wanita adalah pemimpin, tetapi dikhususkan fi baiti zaujiha, pemimpin dalam rumah suaminya, ya, dalam rumahnya, dan dia akan dimintai pula pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan yang terakhir kata beliau alaihi salatu wassalam, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan pembantu atau pelayan adalah pemimpin dalam harta tuannya. Jadi pembantu ini juga dimintai pertanggungjawabannya dalam kepemimpinannya, yaitu menjaga harta tuannya, ya, menjaga harta tuannya atau bosnya. Nah, barakallahu fikum. Demikian ikhwani fi din azzakumullah, hak atau kewajiban yang keempat. Kita lanjutkan insyaallah taala pada kewajiban yang kelima pada pertemuan berikutnya. Karena waktu salatul isya, maka kita cukupkan dengan kafarah majlis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.